Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في الدين عزكم الله وبارك الله فيكم إن شاء الله pada pagi hari ini melanjutkan pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar في ضوء الكتاب والسنة. Pembahasan kita masuk pada bab yang ketiga dari Kitabus Shalah, di mana kita ketahui bab yang pertama berkenaan dengan definisi salat, keutamaan dan kewajiban salat lima waktu. Bab yang kedua berkenaan dengan azan dan iqamah. Masuk pada bab yang ketiga, al-babu tsalisu fi mawaqitish shalah. Bab yang ketiga tentang waktu-waktu salat. As-salawatul mafruḍatu khamsun fil yawmi wal lailah. Salat yang diwajibkan lima kali dalam sehari semalam. لكل صلاة منها وقت محدد حدده الشرع. Setiap salat dari lima kali salat tersebut memiliki waktu yang telah ditetapkan oleh syariat. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu wajib bagi orang-orang yang beriman pada waktu yang telah ditentukan. Surah An-Nisa ayat 103. Ini merupakan dalil bahwasannya setiap sholat lima waktu tersebut memiliki waktu yang telah ditentukan oleh syariat. Yakni mafrudan fi awqatin muhaddadatin fala tujzi'us sholatu qabla dukhuli waqtiha. Maknanya, diwajibkan pada waktu-waktu yang telah ditentukan, sehingga tidak sah sholat sebelum masuk waktunya. Nah, dikarenakan memiliki batasan-batasan dalam waktu. Ada waktu awal, ada waktu akhir. Ketika seorang sholat sebelum waktunya, maka tidak sah. Begitu juga ketika seorang sholat setelah habis waktunya, tidak sah. Lainkan harus pada waktu-waktu yang telah ditentukan tersebut. وَهَذِهِ الْمَوَاقِيدِ الْأَسْلُ فِيهَا حَدِيثِ إِبْنِ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. Waktu-waktu ini, dalil yang menunjukkan padanya, al-aslu ini bisa maknanya dalil. Kalau dalam usul-usul fiqih atau kaidah-kaidah fiqhiyah, ketika disebutkan al-aslu fiha, maknanya ad-dalilu fiha. Dalil dalam masalah ini yaitu hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu zuhri idza zalat asy-syams, waktu duhur yaitu apabila matahari tergelincir, ya, matahari terbit dari arah timur. Nah, terus naik-naik sampai berada di puncak, di tengah-tengah. Kemudian setelah berada di tengah-tengah, mulai bergeser, tergelincir ke arah barat. Ini yang disebut dengan zawal. Tergelincir matahari, masuk waktu zuhur. Wa kana diru rajuli katulihi ma lam yahdul asr. Sampai kapan? Sampai bayangan seseorang itu seperti panjang aslinya. Yeah. Ini waktu zuhur. Dari sejak tergelincir matahari sampai bayangan seseorang itu sama dengan aslinya. Sebelum masuk waktu asar. Wa waqtul asri ma lam tasfaru syamsu. Waktu asar itu dari habisnya waktu zuhur sampai kapan? Selama matahari belum menguning. Ya. Sampai matahari belum menguning. Akan dijelaskan nanti satu persatu. Wa waktu salatil maghrib ma lam yaghib asy-syabaq. Adapun waktu salat maghrib selama meja merah belum tenggelam. Ya. Biasanya kalau matahari terbenam, nah, maka muncul meja merah di sebelah barat. Ya. Cahaya merah. Nah, selama cahaya merah tersebut masih nampak, itu masih waktu maghrib. Kalau sudah hilang, masuk waktu isya. Wa waktu salatul isya ila nisbil lail. Waktu salat isya itu sampai pertengahan malam. Ila nisbil lail ala awsat. Sampai pertengahan malam. Ya, ini akan kita bahas. Waktu isya itu ada dua waktu. Ada waktu ikhtiari yang sifatnya pilihan. Ada yang sifatnya ittirari. Waktu ikhtiari sampai pertengahan malam. Waktu ittirari yang sifatnya darurat sampai terbitnya fajar. Akan kita bahas nanti. Nah. Waktu salat subuhi min dulu'il fajri ma lam tatlu'i syamsu. Waktu salat subuh dari terbitnya fajar sampai matahari belum terbit. Nah, kita bahas satu persatu. Fa salatu dhuhri yubda'u waqtuha bi zawali syamsi. Salat duhur dimulai waktunya dengan tergelincirnya matahari. Apa makna zawal? Al-mailuha an kabidis sama ila jihatil maghrib. Yeah. Condongnya matahari dari tengah-tengah langit, dari puncak langit ke arah barat. Nah, kita sebutkan tadi matahari terbit dari arah timur, ya, terus naik sampai berada di tengah-tengah langit. Nah, Kemudian setelah itu, ya, mulai bergeser atau condong ke arah barat. Nah, ketika condong ke arah barat, ya, maka masuk waktu apa? Waktu zuhur. Nah, jadi kalau matahari mulai condong ke arah barat, bayangan kita ke arah mana? Arah barat, timur. Timur. Barakallahu fikum. Jadi kalau sudah bayangan kita sudah mulai condong ke arah timur, ya, itu sudah masuk waktu zuhur. Nah, adapun ketika matahari berada di tengah-tengah, ini di antara waktu yang dilarang untuk melaksanakan sholat. ويمتد وقتها إلى أن يسير ظل كل شيء مثله في الطول. Dan memanjang waktunya itu sampai bayangan setiap benda seperti aslinya. Ya. Bayangan setiap benda seperti aslinya dalam panjangnya. Nah, bukan seperti aslinya kayak manusia nampak atau lain sebagainya, tapi seperti asli dalam panjangnya. Nah, bayangan seorang itu, ya, panjangnya seperti aslinya. Barakallahu fikum. Ketika sudah demikian, berarti sudah masuk waktu apa? Asar. Nah, saya sebutkan tadi, ketika matahari mulai tergelincir ke arah barat, muncul bayangan dari arah apa? Timur. Nah, dan bayangan tersebut dari pendek, kemudian mulai memanjang, memanjang, memanjang. Ketika panjangnya sama dengan aslinya, maka sudah masuk waktu asar. Paham insya Allah? Nah. وَيُسْتَحَبُّ تَعْجِلُهَا فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا. Disunahkan untuk menyegerakan sholat duhur pada awal waktunya. Nah, sehingga pada asalnya, menyegerakan sholat pada awal waktu itu hukumnya adalah sunnah. Nah, dia kecuali bagi laki-laki yang ada kewajiban untuk melaksanakan sholat berjamaah. Ya. Wajibnya melaksanakan di awal waktu dikarenakan jamaahnya tadi. Ya, dikarenakan jamaah pun hukum asalnya. Menyegerakan sholat di awal waktu hukumnya adalah sunnah. Dikarenakan Nabi SAW sempat diajarkan oleh Jibril AS waktu-waktu sholat. Ya. Pada satu hari dilakukan di awal waktu, pada hari yang berikutnya dilakukan di akhir waktu. Ya. Sehingga bagi perempuan misalkan yang tidak ada kewajiban salat berjamaah di rumah misalkan, terdengar adzan dikumandangkan, nah, disunahkan untuk menyegerakan salat wajib. Ya. Tapi kalau dia menundanya, ya, masih pada waktu-waktu salat tersebut, tidak mengapa. Dan tidak termasuk bermaksiat. Ya. Misalkan terdengar azan duhur jam 12 oleh perempuan di rumah, nggak ada kewajiban melaksanakan salat berjamaah. Ya. Kemudian perempuan ini mungkin ada kesibukan yang lain, apakah masak atau yang lainnya, menunda salatnya sampai jam 1 atau setengah 2. Ya. Maka perempuan tersebut tidak berdosa. Ya. Tidak berdosa. Kenapa? Dikarenakan dia masih melaksanakan sholat pada waktunya. Nah, tidak sampai keluar waktunya. Baik. Walaupun tadi disebutkan yang paling utama dan disunahkan untuk menyegerakannya. Illa idashtaddal har. Kecuali apabila panas yang sangat terik. Ya. Terutama di daerah-daerah padang pasir. Nah, ketika musim panas, nah, di siang hari, di tengah hari ini, hari-hari yang sangat panas. Ada waktu-waktu yang sangat panas luar biasa. Nah, cek apabila panas yang sangat terik, yustahabu ta'khiruha ilal ibrad. Disunahkan untuk mengakhirkannya sampai dingin. Nah, sampai agak dingin. Barakallahu fikum. Adapun di kita, alhamdulillah, ya, walaupun musim kemarau panas, ya tidak seberapa dibandingkan dengan daerah-daerah atau negara-negara yang ketika musim panas itu panasnya luar biasa. Nah, ya, ketika panas yang sangat luar biasa, maka yang afdal ketika itu mengakhirkan sholat. Ya, mengakhirkan sholat duhur sampai mulai agak dingin. Nah, Rikoli sallallahu alaihi wasallam berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza istadda al-har fa abridu bis-shalah fa inna siddat al-har min fa'ihi jahannam." Apabila panas yang sangat terik, fa abridu bis-shalah, maka tunggulah sampai dingin untuk melaksanakan salat duhur tersebut. Sesungguhnya dahsyatnya panas tersebut dari hembusan jahannam. Ya, subhanallah. Ya, panasnya sangat terik itu dari musan jahannam. Kalau kita berada di daerah-daerah yang memiliki musim panas luar biasa. Ya, ketika panasnya itu. Nah, ini hanya musannya saja, belum seberapa dibandingkan dengan jahannam. Apalagi jahannam. Na'udzubillah. Biar Allah menyelamatkan darinya. Nah, kecuali kalau sholat Jumat, ya, kalau sholat Jumat, nah, maka jumhur ulama berpendapat Jumat itu disunahkan untuk menyegerakannya dalam setiap waktu, ya, menyegerakan dalam setiap waktu. Yang jelas setelah tergelincir matahari, nah, maka menyegerakan untuk sholat Jumat, ya, tanpa menunggu waktu dingin, walaupun pada panas yang sangat terik, ya, sehingga hadis yang kita sebutkan tadi tentang disunahkan untuk menunggu sampai waktu dingin ketika panas yang sangat terik dihususkan dengan hadis-hadis yang dianjurkan untuk menyegerakan sholat Jumat. Nah, ini pendapat jumhur ulama. Ya. Dan juga sunnah dalam Jumat itu at-tabkir, bersegera. Ya, bersegera untuk menghadiri sholat Jumat. Kalau seandainya diakhirkan, ya, nanti manusia pun akan menunda-nunda, berlambat-lambat untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah, kata Sahal bin Sa'ad, "Ma kunna naqilu wala natagoda ila ba'da Jum'ah." Kami tidak kailulah, tidak juga makan siang, kecuali setelah Jumat. Menunjukkan, menyegerakan. Ya, dikatakan asalnya qailullah itu sebelum waktu zuhur. Ya. Nah, sedangkan dari Jumat itu mereka para sahabat qailullahnya, nah, setelah sholat Jumat. Ini menunjukkan mereka menyegerakan. Sehingga kalau dalam Jumat, walaupun panas yang sangat terik, tetap dianjurkan, disunahkan untuk menyegerakan sholat Jumat, tidak menunggu sampai waktu dingin. Nah, wasolatul asri. Adapun solat asar. Yubda'u waktuha min nihayati waqti dhuhri. Dimulai waktunya dari habisnya waktu dhuhr. Kapan habisnya waktu dhuhr? Min soyrutati dili kulli syai'in mislahu. Dari bayangan sesuatu itu seperti aslinya. Ya. Bayangkan sesuatu itu panjangnya seperti aslinya. Nah, ini merupakan akhir waktu duhur. Wayantahi bi ghurubi syamsi. Nah, dan berakhir dengan terbenamnya matahari. Ay inda akhir isfirar. Ghurubi syamsi ini ketika akhir menguningnya matahari. Nah, dalam hadis yang kita bacakan sebelumnya, Rasulullah mengatakan, wa waqtul asri ma lam tasfar syamsu. Waktu asar itu sebelum matahari menguning. Nah, di antara para ulama ada merinci yang merinci. Nah, kapan berakhirnya waktu asar? Ya, saya mengatakan ketika matahari sudah menguning. Jam berapa kira-kira? Nah, enam sudah menguning matahari. Nah, sudah menguning ya. Nah, sebagian lagi mengatakan sampai terbenam matahari. Terbenam matahari jam berapa sekarang ini? Jam 6 kurang berapa? Kurang 4. Waktu maghribnya. Nah, ulama mereka merinci. Menyebutkan bahwasanya asar ini ada dua waktu. Yang pertama waktu ikhtiari. Ya. Waktu ikhtiari yang sifatnya pilihan, boleh memilih kapan saja. Nah, dan waktu ikhtiari ini ya, dari habisnya waktu zuhur, yaitu panjangnya bayangan suatu benda sama dengan aslinya, sampai matahari belum menguning. Ya. Ya, bagi perempuan yang sholatnya di rumah atau kita dalam musim wabah seperti ini, boleh memilih di awal waktu, pertengahan waktu, yang jelas sebelum matahari menguning. Nah, ya. Yang kedua waktu itirori, waktu yang sifatnya darurat. Ya. Darurat misalkan kita safar, ternyata sampai di rumah atau sampai tujuan misalkan matahari sudah menguning. Ya, tapi belum terbenam matahari. Maka boleh kita sholat asar pada waktu tersebut. Nah, ya. Atau mungkin kita ketiduran, bangun jam 5:30 belum sholat asar, matahari sudah menguning tadi. Maka boleh kita sholat asar pada waktu tersebut. Nah, mana adraka rak'atan min al-'asr qabla an taghruba asy-syams faqad adraka as-shalah. Barang siapa yang mendapatkan satu rakaat dari salat asar sebelum matahari tenggelam, maka dia telah mendapatkan salat asar. Ini menunjukkan bahwasanya waktu salat asar itu ada dua. Ya, ada waktu sifatnya ikhtiari. Nah, yaitu sampai matahari belum menguning. Yang kedua, waktu yang sifatnya itirori, sampai terbenam matahari. Sehingga kalau kita tidak dalam keadaan darurat, dalam keadaan di rumah, misalkan nanti aja sholat asarnya jam 5:30, nah ini berarti masuk ke dalam waktu larangan. Kenapa? Dikarenakan ya, bagi yang tidak ada udur, sholat asar itu waktunya sampai matahari belum menguning. Jadi kalau tidak ada udur, mengakhirkan sholat asar sampai matahari menguning, ini bisa tidak diterima sholat asarnya. Ya. Kenapa? Dikarenakan sholat itu pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Kalau tidak ada udur, mengakhirkan sholat asar sampai matahari menguning, nah, berarti dia telah melakukan sholat setelah keluar waktunya, kecuali dalam keadaan darurat yang disebutkan tadi. Faham insyaAllah? Nah. Wa yusannu ta'jiluha fi awal waqti. Disunahkan untuk menyegerakannya pada awal waktu. Ya. Dikarenakan dengan menyegerakan di awal waktu termasuk mubadarah, bersegera dalam melaksanakan kebaikan. Ya, sekali lagi, walaupun mungkin pada kondisi seperti sekarang ini. Nah, ya, kita sholat di rumah-rumah kita, rijalan wa nisa'an, baik laki-laki maupun perempuan, tetap dihasung untuk melaksanakannya di awal waktu. Ya. Tidak nyantai-nyantai nanti sajalah. Kami berjamaah misalkan. Tidak. Tatkala kita bersegera melaksanakan sholat tersebut, menunjukkan kita berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan. Dan sekiranya kita dalam melaksanakan kebaikan, menunjukkan cintanya kita kepada kebaikan tersebut. Jadi kita bersegera untuk melakukannya. Ya. Walaupun di rumah misalkan. Nah, tetap bersegera dalam melaksanakan kebaikan. Ya. Kadang-kadang, ya mungkin sebagian kita merasa sholat di rumah, dikumandangkan azan, masih santai-santai. Nah, masih sibuk dengan jual beli online-nya, masih sibuk juga dengan HP-nya ditunda, nanti sajalah di rumah. Walaupun pada waktu yang masih dibolehkan, tapi ya sebutkan tadi, yang afdal, yang utama, bersegera dalam melaksanakan kebaikan. Ya. وهي صلاة الوسطى التي نص الله عليها في قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. صلاة عصر yaitu صلاة وسطى, صلاة pertengahan, ya, صلاة pertengahan. Nah, yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan hal ini dalam firman-Nya, jagalah solat-solat dan solat pertengahan. Ya, waqumu lillahi qanitin, dan berdirilah, tegakkanlah karena Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, khilaf di antara para ulama tentang solatul wusta. Sholat apa yang dimaksud? Ya, sebagaimana kan sholat duhur, sholat ini, sholat itu. Tapi pendapat yang kuat, sholatul wusta adalah sholatul asar. Nah, ya. Berdasarkan ucapan Nabi SAW. Nah, ketika dalam suatu peperangan, ya, bahwa mereka orang-orang kafir telah menyibukkan kami dari sholat wusta, yaitu sholat asar. Ya. Sebagaimana Nabi SAW langsung sholat wusta adalah sholat asar. Dan di antara sholat yang lima waktu tersebut, bahwasannya sholat asar itu yang paling utama. Ya. Kenapa dikatakan disebutkan secara khusus dalam ayat yang kita bacakan tadi? Allah mengatakan, hafidhu ala sholawat, jagalah sholat-sholat secara umum. Kemudian disebutkan secara khusus, wassholatil wusta, dan sholat pertengahan, yaitu sholat asar. Ya. Setelah sebutkan secara umum, Allah sebutkan secara khusus, menunjukkan keutamaan. Sehingga sholat asar merupakan sholat yang paling utama dari lima waktu sholat tersebut. Waqad amara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil muhafadzati 'alaiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan untuk menjaga sholat wusta, sholat asar secara khusus. Ya. Walaupun disebutkan secara umum sebelumnya, semua sholat harus dijaga. Nah, hafidhu ala sholawat, umum sifatnya. Kemudian Allah sebutkan secara khusus sholatul wusta, menunjukkan keutamaan. Faqala man fatathu sholatul asri faka'annama wutira ahluhu wa maluhu. Nah, Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang terlewatkan sholat asar, maka seakan-akan wutira ahluhu wa maluhu, hilang, lenyap, ya, keluarga dan hartanya. Nah, saya akan terlewatkan sesuatu yang paling berharga. Wa qala aidan man taraka al-asra faqad habita 'amalu. Rasulullah pun mengatakan, barang siapa yang meninggalkan salat asar, maka hapuslah amalannya. Ya. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ya. Barang siapa meninggalkan salat asar, akan hapuslah amalannya. Subhanallah. Ya, sekarang kalau kita senantiasa menjaga salat lima waktu, terutama salat asar. Nah. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Walhamdulillah subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.